الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Faya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan dari membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan fatwa-fatwa sekitar ilmu. Dan kita akan ulangi dari membaca fatwa yang ke-64. Qala wa su'ila fadilatu syekh ma hiya nasihatuka liman yansa ma yaqra'u wa yata'allamu. Ditanyakan kepada beliau rahimahullah, apa nasihat engkau bagi orang yang lupa apa yang dibaca dan dipelajari? Fa'ajaba biqauli, beliau menjawab, ahammu syai'in fi hifdhil ilmi ayya'mal al-insanu bihifdhi. Sesuatu yang paling terpenting di dalam menghafal ilmu, menjaga ilmu, adalah seseorang mengamalkan dari apa yang telah dihafalkan. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang telah diberikan petunjuk, Allah akan tambah kepada mereka petunjuk. Dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa tak kala seorang mengamalkan dari apa yang telah diketahui, dari apa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, diamalkan, maka Allah akan berikan tambahan petunjuk. Dan Allah akan tambah padanya, berikan kepadanya ketakwaan. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Dan Allah akan menambah kepada orang-orang yang telah diberikan petunjuk-petunjuk. Nah, ini keutamaan bagi setiap orang yang mengamalkan dari apa yang telah dia hafal. Wa kullama amila al-insanu bi'ilmihi zadahu Allahu hifdhan wa fahman. Maka setiap kali seseorang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, zadahullah hifdhan wa fahma, maka Allah akan berikan tambahan kepada dia berupa hifdhan, penjagaan yang lebih kuat, wa fahman, dan akan diberikan tambahan dari pemahaman. Mungkin bisa jadi seseorang di dalam menghafal sulit, tetapi tahu. Naam. Maka tak kalah seorang mengamalkan dari apa yang dia berusaha untuk menghafalnya sulit, maka Allah akan berikan kemudahan di dalam menghafalnya. Bisa jadi tak kalah seorang sulit di dalam memahami dari apa yang dia pelajari. Naam. Tak kalah dia mengamalkan, akan mudah baginya untuk naam memahaminya. Ini merupakan faedah dari seseorang beramal dengan apa yang dia ketahui. Sesuatu yang diketahui bukan harus seseorang itu hafal. Tetapi tak kalah seorang melakukan dari apa yang dia ketahui, ini akan lebih mudah untuk dia bisa menghafalnya. Li'umumi qawlihi, sebagaimana keumuman firman Allah Ta'ala, zadahum muda, Allah akan tambah kepada mereka petunjuk. Yang sebelumnya Allah sudah beri kepadanya petunjuk, Allah akan tambah petunjuk. Wa qad ruwiya an Syafi'i rahimallahu qauluhu, dan sungguh telah diriwayatkan dari Asy-Syafi'i rahimallahu ucapan beliau, syakautu ila waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku mengadukan kepada Imam Waqi', gurunya, jeleknya hafalanku. Itu jeleknya hafalan Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i yang mengadukan kepada gurunya tentang jeleknya hafalan beliau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka gurunya yaitu Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku, memberikan arahan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena kemaksiatan, naam, bisa jadi dari dosa-dosa kecil ataupun dari dosa-dosa besar. Bisa jadi Imam Syafi'i rahimahullah terjadi padanya dosa-dosa kecil, yang tentunya beliau, naam, memiliki ketakwaan yang tinggi. Naam. Tetapi masih mengadukan seperti ini dan masih diberikan arahan untuk meninggalkan kemaksiatan. Tentu bagaimana dengan keadaan kita, barakallahu fikum, yang hidup jauh dari Imam Syafi'i. Kondisinya jauh, naam, lebih, naam, berbeda sekali. Keburukannya, naam, di mana-mana. Akses kemudahan kemaksiatan-kemaksiatan, naam, gampang. Naam. Wa qala, maka Imam Waqi' mengatakan, i'lam, ketahuilah bahwa ilmu itu nur, cahaya. Sama ya, jamnya. Kayak kemarin nanti. Berkata Imam Waqi', kata beliau, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ini menunjukkan bahwa tak kala seseorang, naam, menginginkan kebaikan, menginginkan pemahaman, menginginkan kemudahan di dalam menghafal, di antara sebab untuk seseorang melakukannya, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Wa min asbabi dhalika al-i'radu an as-sawaghil allati ta'khudhu al-fiqra an al-'ilmi. Li'anna al-insana basharun. Idza tashattatat himmatuhu da'ufat. qudratuhu ala tahsilil ilmi. Termasuk dari sebab-sebab hal itu adalah al-i'rad, yaitu berpaling dari menyibukkan perkara-perkara yang menyibukkan, yang bisa na'am menghabiskan pikiran untuk mendapatkan ilmu. Karena kadang barakallahu fikum, kesibukan-kesibukan itu akan membuat capek pikiran, tenaga, sehingga akan na'am berat pula untuk dia memurajaah, menghafal, dan hadir dalam majalisul ilm. Na'am. Maka di antara sebab adalah al-i'rad anisyawaghil, yaitu memalingkan dari kesibukan-kesibukan yang banyak. Naam, yang naam bisa membuat naam lemah daya upaya pikiran untuk mendapatkan ilmu. Li'annal insan, karena seseorang manusia, karena seorang itu manusia biasa, basyarun. Jika tercerai berainya konsentrasi naam, maka akan lemah kekuatannya untuk mendapatkan ilmu. Ya, pikirannya ada kesana, kesana, kesana. Naam, enggak konsen terhadap ilmu. Maka akan lemah pula di dalam mendapatkan ilmu. Dan ini wakil terjadi kepada diri saya dan antum semuanya. Barakallahu fikum. Tak kalah seorang pikirannya banyak. Naam. Kesana, kesini ada yang banyak diurusin. Ada yang masih banyak kesibukan-kesibukan, maka akan sulit pula. Naam, ilmu itu didapatkan. Naam. Wa kadzalika kathratul ba'thi ma'az zumala bi ghardil wusuli lil haqq wa laysa lil ghalabah. Di antara sebab yang lain untuk ilmu itu bisa didapatkan adalah dengan memperbanyak membahas, memurajaah bersama teman-temannya. Bi ghardil wusulil haq, agar tujuannya mendapatkan suatu kebenaran. Bukan dalam rangka untuk menang-menangan, kalau di dalam bahasa kita. Ya, yaitu diskusi. Tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan menang-menangan. Siapa yang naam paling menang, siapa itulah yang paling kuat, bukan, tetapi dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran. Wala syakka annal ikhlasa min jumlati ma yuhfadu bihil ilmu, dan tidak diragukan bahwa keikhlasan termasuk dari perkara yang paling besar yang ilmu itu bisa terjaga dengannya. Naam, ikhlas. Dan ikhlas, perkara ikhlas merupakan perkara yang sangat berat. Dan tentunya dengan suatu yang berat itu tidak kita tinggalkan, tetapi kita usahakan terus. Naam. Kemudian fatwa yang ke-65 dari beliau rahimahullahu taala. Su'ila fadilatu syekh intasharatil fatwa hatta sara as-saghiru yufti fama ta'liqukum ghafarallahu lakum. Ditanyakan kepada beliau asy-syekh, telah tersebar banyak fatwa-fatwa sampai-sampai orang-orang yang masih muda berfatwa. Maka apa nasihat engkau? Semoga Allah mengampuni engkau. Fa ajaba qailan, maka beliau menjawab dengan mengatakan, kana salafu rahimahumullah yatadafa'una al-fatwa li'idhami amriha wa mas'uliyatiha. Dahulu salaf rahimahullah saling memberikan atau saling menyerahkan fatwa-fatwa kepada sesamanya. Ya, misalkan ada pertanyaan, serahkan kepada ulama yang lainnya. Nah, ini mereka para ulama, para salaf, seperti itu sifatnya. Dikarenakan besarnya perkara di dalam memberikan fatwa. Dan tanggung jawab tak kala memberikan fatwa. Besar tanggung jawabnya. Wa khaufan minal qawli ala Allah bila ilmin. Dan dalam rangka rasa takutnya dari berucap atas Allah tanpa ilmu. Li'annal muftiya mukhbirun anillahi mubayyinun li syar'ihi. Karena seorang yang memberikan fatwa adalah orang yang mengabarkan tentang Allah dan menjelaskan syariat-syariat Allah. Ini, orang yang memberikan fatwa, itu seperti itu kondisinya. Itu mengabarkan tentang Allah dan menjelaskan tentang syariat. Fa in qala 'ala Allah bila ilmin faqat waqa'a fi ma huwa sinwun lisyirqi. Maka sungguh jika seorang mengatakan atas Allah tanpa ilmu, maka sungguh dia terjatuh dengan apa-apa yang disetarakan dengan dosa syirik, perbuatan syirik. 6. Wastami ila qaulillahi ta'ala, maka dengarlah firman Allah Ta'ala. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, apa yang nampak darinya dan yang tidak nampak darinya. Dan juga Rabbku telah mengharamkan dari perbuatan dosa dan pelampuan batas bighairil haq, tanpa yang tidak semestinya. Dan Rabbku telah mengharamkan kalian menyekutukan Allah, apa yang tidak diturunkan padanya keterangan. Dan juga Rabbku telah mengharamkan untuk kalian mengatakan atas Allah apa yang kalian tidak ketahui. Dan wa antakulu ala Allah ma la ta'lamun, sebelahan, dijajarkan dengan na'am, wa antakulu dijajarkan dengan perbuatan menyekutukan Allah. Faqarina Allah subhanahu al-qawla alaihi bila ilmin bisyirki. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengendengkan ucapan atas Allah tanpa ilmu dengan perbuatan kesyirikan. Maka ini merupakan bahaya yang sangat besar. Berbicara atas Allah tanpa ilmu. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman, wala fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti apa yang tidak ada pada dirimu ilmu. Semuanya pendengar, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yambagi ayatasarra'al insanu fil fatwa. Maka tidak pantas bagi seorang untuk terburu-buru di dalam memberikan fatwa. Bal yantadhiru wa yatadabbaru wa yuraji'u. Melainkan harus melihat dan merenungi dan merujuk dari apa yang akan diberikan fatwa tersebut. Indaqal waktu, jika waktunya sempit, ya, tak kalah seseorang mau tanya, minta jawaban sekarang. Nah, fa'idhaqal waqt, jika waktu sempit, sedangkan orang yang minta fatwa itu ingin segera. Nah, fayuwilul mas'alata ila man huwa a'lamu minhu. Maka dia mengalihkan na'am pertanyaan tersebut, mas tersebut, kepada orang yang lebih tahu darinya. Dia arahkan, dia na'am suruh bawa masalah itu kepada orang yang lebih tahu darinya. Na'am. Liyaslama minal qawli alallah bila ilmin. Ya, untuk agar selamat. Na'am. Minal qawl, dari pembicaraan atas Allah tanpa ilmu. Nah, ya, atau wallahu a'lam, atau tanya kepada na'am fulan atau ustaz fulan. Nah, ini lebih aslam, lebih selamat. Na'am. Fa idza 'alima Allahu min niyyatihi al-ikhlasa wa iradata as-salahi fasayasilu ilal martabati allati yuriduha bifatwahu. Faman ittaqallaha fasayuwaffiquhu Allahu wa yarfa'uhu. Dan jika Allah telah mengetahui dari niat seseorang, keikhlasannya, dan keinginan dari kebaikan dari apa yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang dia inginkan dengan fatwa tersebut. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan taufik kepadanya dan Allah akan angkat zatnya. Walladhi yufti bila ilmin adhallu minal jahili. Namun orang yang berfatwa, berbicara tanpa ilmu, adhallu, lebih sesat daripada orang yang bodoh. Lebih sesat daripada orang yang bodoh. Masih mending orang yang dibanding orang yang berkata tanpa ilmu. Ya. Maka orang yang berfatwa, berkata tanpa ilmu, adhallu minal jahil. Lebih sesat daripada orang yang bodoh. Fal jahilu yakul. Maka orang yang bodoh akan mengatakan, la adri wa ya'rifu qadra nafsihi. Wa ya'rifu qadra nafsihi. Orang yang tidak tahu, orang yang jahil akan mengatakan, la adri, aku tidak mengetahui. Dan dia mengetahui kadar kemampuannya karena dia tidak tahu. Barakallahu fikum. Naam. Wa yaltazimu sidqa. Maka harus terus-menerus seseorang itu jujur di dalam naam beramal. Berkata, amma alladhi yuqarinu nafsahu bi a'lamil ulama. Adapun orang yang melevelkan dirinya bi a'lamil ulama, dengan para ulama. Ya, dengan ulama. Naam. Bal rubbama faddala nafsahu alaihim. Bahkan dia merasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ulama, para ulama. Fayadillu wa yudillu wa yukhti'u fi masaila ya'rifuha asgharu talibin. Nah, maka dia sesat dan menyesatkan. Dia akan menjadi sesat dan menyesatkan. Dan akan melakukan kesalahan di dalam suatu permasalahan yang orang yang baru saja belajar itu tahu bahwa itu salah. Tapi dia lakukan. Orang yang seperti ini dia lakukan. Nah. Alimah ulim. Diketahui hal ini bahwa hal ini merupakan kejelekan. Yang paling jelek. Yang kejelekannya sangat besar. Wa khatruhu kabir. Dan bahayanya sangat besar. Nah. Kemudian kita membaca dari 8. Insyaallah 5 menit cukup. Su'ila fadilatu syekh, hal yajuzu li talibil ilmi ayurajjiha ba'dal ara'il fikhiyati. Aw ba'dal ara'il fikhiyati ala ba'di ala ba'din summa yulzimu biha ghairahu. Wahal lahu an ya'khudha birra'il marjuhi fi ba'dil ahwali wa huwa ya'lamu rajihu atau wa huwa ya'lamu rajiha. Ditanyakan kepada beliau rahimahullah, apakah boleh bagi seorang penuntut ilmu untuk merajihkan sebagian, merajihkan naam sebagian dari pendapat-pendapat fikhiyah atas sebagian yang lain, kemudian dia menganjurkan, mewajibkan kepada orang lain dengan pendapat tersebut yang ia rajihkan. Wahal lahu ayakhudha, dan apakah boleh baginya untuk mengambil pendapat yang marju, yang lemah pada sebagian keadaan-keadaan dalam keadaan dia mengetahui ada pendapat yang lebih kuat. Nah, mungkin ini soalnya saja yang kita baca. InsyaAllah jawabannya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.